ke pasar yang naik delman, seringgit si dua kupang. Pergi ke pasar yang naik delman, memang aneh zaman sekarang, sudah beristri mengaku bujang. Memang aneh zaman sekarang, sudah beristri mengaku bujang. Seringgit si dua kupang, pulang ke rumah membawa pecel. Seringgit si dua kupang, pulang ke rumah membawa pecel. Kagak heran gadis sekarang, sesudah kawin gak bisa nyambel. Kagak heran gadis sekarang, sesudah kawin gak bisa nyambel.